Lutau sir. Macam kan? Macam. Lutau sir Maya. Kau pedang gimana? Syukulah kita. Masih aja. Lutau sir Maya. Si anak SMA. Lu kita masih remaja. Usia anak SMA. Mak bilang-bilang bagian aku bingung. Dulu kita masih remaja. Usia anak SMA. Kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dulu kita masih bersama, asmara anak SMA. Lu suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dimana dan kini rindu. Apa kabarmu dan ingin lagi. Jadi dan